Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an marfu'a, dikatakan marfu kalau hadis itu udhifa ilan nabi, disandarkan kepada nabi. Apakah itu bentuknya ucapan? Ucapannya nabi atau bentuknya perbuatan? Perbuatan yang dilakukan oleh nabi, ataukah bentuknya takrir, persetujuan dari nabi, ataukah bentuknya sifat, menyebutkan tentang sifat-sifat nabi. Maka hadis yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan marfu'. Kalau yang disandarkan kepada mereka para sahabah, namanya mauquf. Kalau itu adalah ucapan sahabah atau perbuatan sahabah, maka dikatakan mauquf. Tapi kalau sahabat tersebut menyandarkan kepada nabi, maka dinamakan marfu'. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu'a, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya min litab'id, yang diterjemahkan dengan merupakan atau termasuk dari lemahnya keyakinan, atau merupakan lemahnya dari keyakinan. Min litab'id, yang bermakna sebagian. Di antara lemahnya atau termasuk lemahnya keyakinan, dhafil yakin, al yakin ikamalul iman. Al-yakin di sini adalah kamalul iman, iman yang sempurna. Dinamakan dengan al-yakin. Yang terkadang di sana menguat, terkadang di sana melemah. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah tentang masalah al-iman, yazid wa yangkus. bertambah dan berkurang, bertambah, terkadang sampai pada kesempurnaannya, berkurang bahkan terkadang sampai hilang. Maka di antara atau termasuk lemahnya al-yakin, keyakinan yang ada pada seseorang itu melemah. Tandanya adalah antur diannasa bisakhotillah, engkau mencari ridhonya manusia dengan sesuatu yang itu bisa membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau mengharapkan manusia itu ridha, akan tapi dengan sesuatu yang bisa membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji manusia dengan rezeki, dengan sebab rezeki yang Allah berikan kepadamu, memujinya dan lupa terhadap siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nah, manusia itulah sebab, sehingga dengan sebab tersebut rezeki itu sampai kepadamu. Akan tapi jangan kemudian engkau memujinya, memuji sebab tersebut, akan tapi lupa dengan siapa yang memberikan rezeki itu kepadamu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela manusia karena ma lam yu'tika Allah, dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadamu. Engkau cela manusia tersebut ketika engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan darinya. Padahal itu al-mani' yang menghalangi rezeki tersebut sampai kepadamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi justru yang kau cela adalah manusianya. Inna rizqallahi la yajurhu hirsu harisin, sesungguhnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala la yajurhu hirsu harisin, tidak akan tidak diraih dengan hirsnya orang itu haris, semangat untuk mencarinya, gigih di dalam mencarinya. Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicapai dengan yang demikian. Wala yaruddu karohiyatu karihin, dan juga tidak dihalangi engkau dari rezeki tersebut dengan sebab bencinya orang-orang yang benci terhadapmu, berusaha untuk merugikanmu, berusaha untuk memadorotkanmu, berusaha untuk menghalangi rezeki yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadamu. La yaruddu karohiyatu karihin, tidak bisa ditolak oleh kebenciannya orang yang benci. Hadis ini subhanallah menggambarkan, menunjukkan, mengajarkan kepada kita semua tentang hakikat tauhid, hakikat tauhid. Untuk ta'alluqul qalb ilallah, bergantungnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergantung hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bersandarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan bersandar kepada sebab. Nah, bukan beriktimad kepada sebab. Nah, tapi selalu mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala fil jalbil manafi', dalam rangka untuk meraih manafi', manfaat yang kita inginkan, kebaikan yang kita cari. Nah, untuk mendapatkannya gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk daf'il madar, untuk dalam rangka menolak madarat, menolak bahaya, menolak kerugian. Nah, menolak sesuatu perkara yang tidak kita sukai, di dalam menolaknya madarat tersebut juga gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak digantungkan kepada sebab. Nah, dalam meraih kemanfaatan, dalam mendapatkan atau mengais rezeki, nah, atau dalam meraih keselamatan, mendapatkan kesembuhan, untuk selalu menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya seseorang itu bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut, kebaikan tersebut, melalui sebab. Nah, Allah tunjukkan di sana sebabnya. Nah, ada sebabnya untuk mendapatkan hal tersebut yang ingin dicapai, kebaikan yang ingin diraih, rezeki yang ingin dia dapatkan. Nah, ada sebab-sebabnya. Sebabnya fulan, fulan. Nah, tapi enggak boleh di sana untuk kemudian bersandar kepada sebab, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah yang menciptakan sebab tersebut. Nah, Allah satu-satunya zat yang memberikan kebaikan tersebut. Nah, yang memberikan rezeki tersebut. Nah, memberikan kesejahteraan tersebut, kesembuhan tersebut. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menolak madarat, meskipun ada sebab-sebabnya di sana. Nah, enggak boleh bersandar kepada sebab. Nah, kalau bersandar kepada sebab, maka ini menunjukkan min dhafil yakin, lemahnya keyakinan seseorang, lemahnya keimanan seseorang, lemahnya tauhid yang ada pada seseorang. Nah, ketika dia bersandar hanya kepada sebab-sebabnya, lupa dengan yang menciptakan sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Antur diannas bisa khotillah, engkau ingin membuat ridha manusia. Nah, dengan sesuatu yang itu bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut dan khawatir kepada manusia. Nah, kalau seandainya manusia tersebut dengan sebab manusia tersebut tadi, nah, dia tidak bisa meraih kebaikan yang ingin dia capai. Nah, rezeki yang ingin dia dapatkan. Nah, kesembuhan yang ingin dia raih. Nah, cita-cita yang dia inginkan. Takut dia. Nah, takutnya kepada manusia melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut melemah. Nah, sehingga rasa khawatirnya, rasa takutnya kepada manusia lebih besar, yang menjadikan dia berusaha untuk mendapatkan ridha manusia, walaupun harus dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan min dhafil yakin, menunjukkan lemahnya keimanan seseorang. Nah, anturdiyannas, engkau mengharapkan ridha manusia dengan sesuatu yang itu dimurkai. Dimurkai berarti sesuatu yang muharram, sesuatu yang dilarang. Nah, dia lakukan walaupun harus meninggalkan kewajiban. Yang penting manusia itu ridho, senang kepadanya. Khawatir, takut. Nah, kalau dengan sebab bencinya manusia terhadapnya, maka akan hilang rezeki. Padahal rezeki itu hanya, manusia itu hanya sebagai sebab saja. Nah, ar-razzaq Allah, yang berikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, tapi takut, khawatir. Nah, sehingga dia berusaha untuk membuat ridho manusia tadi. Padahal cuma sebab. Nah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Nah. Dan engkau memuji mereka manusia tersebut dengan sebab rezeki yang Allah berikan kepadamu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Tapi yang kamu puji adalah sebabnya. Allah jadikan sebab untuk rezeki tersebut sampai kepadamu. Allah jadikan sebab. Sebabnya adalah manusia, si fulan. Nah, sampailah rezeki itu kepadamu. Tapi engkau puji manusia tersebut. Lupa dengan yang memberikan nikmat, lupa dengan yang memberikan rezeki kepadamu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lupa, lalai. Nah. Beda kalau seandainya dia ingat. Nah. Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dapat rezeki. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Ingat ya. Nah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak. Nah, enggak lalai, ingat dengan siapa yang memberikan rezeki tersebut. Nah, dan itu memang yang diperintahkan, man sona ilaika ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka kafi'u. Balas dia. Nah, balas dia, membalas. Man la yashkuril nas la yashkurillah. Nah, siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia, nah, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperintahkan bersyukur sebenarnya, tapi ketika dia lalai. Nah, dari siapa yang memberikan nikmat tersebut? Siapa yang memberikan rezeki tersebut? Nah, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan rezeki, zat yang memberikan kenikmatan kepadanya yang sebenarnya. Nah, sehingga dia memuji manusia tadi, ya tentu saja efeknya banyak, memujinya berlebihan, ketergantungannya berlebihan, keterkaitan hatinya kepadanya berlebihan. Nah, kenapa? Karena jadikan sebab, ta'aluk hatinya itu kepada sebab. Ini sebenarnya hanya sebab toh, hanya sekedar sebab. Nah, pemberi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberi rezeki yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya hatimu tergantung kepadanya, bersyukur kepadanya. Nah, tapi ini justru lalai. Nah, ketergantungan hatinya kepada sebab kuat, sehingga masya Allah berusaha untuk mencari ridho, memujinya. Nah, ini dengan lafaz yang sebelumnya hampir mirip sebenarnya. Nah, maknanya. Nah. Wa anta dhummahum 'ala ma lam yu'tika Allah, namun apabila manusia itu tidak memberimu. Nah. Kamu mencelanya habis-habisan, kamu cela dia. Nah. Ada orang berusaha untuk membagi-bagi, bersedekah dengan apa yang dia miliki, apa yang dia berikan. Yang Allah berikan kepadanya, dia sedekahkan harta tersebut. Fulan dapat, fulan dapat, fulan dapat. Enggak dapat ini, marah. Nah, padahal harusnya seorang mukmin, seorang muslim, nah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, terkait hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terima. Oh, belum rezekiku. Belum jatahku. Naam. Ini enggak. Tadummahum 'ala ma yu'tikallah, kamu celah mereka. Nah. Kamu celah dia, manusia tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberimu. tidak memberimu, artinya fulan tadi, nah dijadikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberimu. Nah, adapun kalau seandainya itu hakmu, itu memang hakmu, hak bener loh, hakmu loh ya, hak antum, antum sekedar mengingatkan tentang hak yang ada pada dirimu, ya enggak masalah. Tapi kalau sampai kemudian mencelanya dengan sebab kamu enggak dapat, maka ini sesuatu yang itu menunjukkan min dhafil yakin, lemahnya keyakinan, lemahnya iman yang ada pada dirimu. Nah, inna rizqallahi la tajurhu hirsu harisin, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak didapat dengan hirsu harisin, semangatnya orang yang bersemangat, dia kerahkan waktunya, dia kerahkan tenaganya, dia kerahkan semuanya. Nah, maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Nah, kadang ada yang dia itu enggak bersemangat, enggak ini, tiba-tiba langsung blek dapat warisan. Atau mungkin tanahnya kena jalan tolnya langsung dapat banyak. Enggak ngapa-ngapa dia padahal. Nah, atau tanahnya ternyata di situ ada ladang minyak bumi, dapat banyak rezeki. Nah, tapi bukan berarti kemudian manusia itu tidak bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, apa yang bermanfaat bagi dirinya, apakah itu permasalahan dunia atau permasalahan akhiratnya. Semangat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu, apakah itu urusan duniamu ataupun akhiratmu, ketika itu bermanfaat bagimu untuk meraihnya, ihris, semangat. Nah terus bi, yang dicela itu i'timadmu, engkau bersandar kepada hirsmu, bersandar kepada semangatmu, aku sudah semangat tapi kok aku enggak dapat. Aku sudah gigih mengorbankan semuanya, waktu, tenaga, kok enggak dapat. Nah, ini yang dicela ini, iktimat kepada hirs. Nah, kalau ihris, hirs, lakukan hirs. Karena Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangat. Nah, pada perkara yang itu bisa memberikan kemanfaatan kepadamu, yang dicela itu bersandar kepada semangat, sudah semangat aku. Ya, padahal itu hanya sebab. Nah, padahal itu hanya sebab. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau memang itu rezeki kita, yang itu akan sampai kepada kita. Kalau enggak, ya enggak. Nah, sehingga penting di sana seorang mukmin ketika dihadapkan dengan ujian yang bentuknya seperti ini. Nah, dia memiliki dua sikap. Nah, ima sikap yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menghalangi kebaikan tersebut dari dirinya sehingga dia tidak mendapatkannya, itu mungkin karena sebab taksirihi fi haqqillahi taala, dengan sebab taksirnya dia kepada hak-hak Allah, kurang menjalankan hak Allah dalam ibadah kepada Allah, kurang. Atau dengan sebab dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kebaikan tersebut yang kita sudah berupaya, yang kita sudah berusaha mengerahkan segalanya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang lainnya. Nah, tidak kita dapatkan. Ya, mungkin itu karena dosa yang ada pada kita. Nah, motif yang pertama atau motif yang kedua. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi kebaikan tersebut li maslahatika, demi kebaikanmu sendiri. Bisa jadi kalau kamu mendapatkan rezeki yang begitu seperti itu, dapat, antum akan menjadi orang yang sombong, antum akan menjadi orang yang merendahkan yang lain, antum menjadi orang yang lupa. Diingatkan, usaha dan upaya yang sudah dia kerahkan ternyata ketentuannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkannya. Nah, berhusnudzon, nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal tersebut. Nah, kalau seandainya aku mendapatkannya itu akan menjadi buruk bagiku. Nah, itu adalah kejelekan bagiku. Nah, enggak. Atau mukis yang pertama tadi, itu karena dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku lakukan, sehingga kebaikan tersebut dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Nah, wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan tidak akan bisa menolaknya, tidak bisa mencegahnya, tidak bisa menghalanginya, karahiyatu karihin, bencinya orang-orang yang benci. Naam. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, i'lam annal ummata law ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Naam. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, naam, kalau seandainya umat itu berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, berusaha untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka walaupun mereka sudah berkumpul semuanya, mengerahkan segalanya, la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat tersebut kecuali sesuatu yang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu istama al ummatu ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya umat itu semuanya berkumpul untuk memberikan mabarat kepadamu, menghalangi kebaikan tersebut untuk sampai kepadamu, rezeki tersebut untuk sampai kepadamu, berusaha untuk menghalangi, dia kerahkan semuanya, umat semuanya, waktunya semuanya, tenaganya semuanya, pikirannya semuanya, mereka kerahkan. Maka la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali mereka tidak bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang itu memang madarat tersebut sudah Allah tetapkan kepadamu. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersandar kepada sebab, tidak beriktimad kepada sebab, tidak bergantung kepada sebab. Adapun akhdul asbab, amrun masyru', perkara yang disyariatkan kita untuk mengambil sebab. Kalau itu suatu kebaikan, nahris alaih, kita bersemangat padanya. Tapi bersandar kepada hirs, usaha yang sudah kita upayakan, semangat yang sudah kita kerahkan, itu yang tidak diperbolehkan. Bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang dhaif. Akan tapi dikatakan oleh mereka para ulama, maknanya sahih, maknanya benar, dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Dan Syekh tidak mendatangkan hadis dhaif di dalam kitabnya ini kecuali karena ada penguat. Tidak didatangkan dalam kitab beliau hadisun dhaif, hadis yang dhaif, kecuali karena ada penguatnya. Dan syahid dalam hadis ini adalah lafaz yang pertama, antur diyan nas bisakhatillah. Engkau berusaha untuk membuat ridho manusia dengan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada manusia. Besar. Daripada takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada manusia. Termasuk lemahnya iman. Kebalikannya kuatnya iman. Ketika dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada rasa takutnya dia kepada manusia. Sehingga menunjukkan bahasanya takut kepada Allah adalah perkara yang matlub, perkara yang dituntut, perkara yang disyariatkan. Berarti itu menunjukkan bahasanya takut itulah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada penguatnya ini, syahid ini. Apa? ayat yang sebelumnya faida utiya billah ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah, apabila mereka diganggu nam karena berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi, dia jadikan fitnah dari manusia itu seperti Allah, azab Allah Subhanahu wa taala yang dia takuti, sebab-sebabnya harus dia hindari. Nah, jangan sampai manusia itu memusuhi kita, jangan sampai manusia itu tidak ridha kepada kita, jangan sampai manusia itu murka kepada kita, sehingga dia menjadikannya seperti azab Allah yang harus dijauhi, yang harus dijauhi sebab-sebabnya. Nah, dikuatkan oleh lafaz ayat yang sebelumnya, sehingga walaupun hadis ini hadis yang dhaif, tapi ada penguatnya dari ayat-ayat yang lain. Nah, kita cukup sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa afrudan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu.